karenamu. Apa mungkin secepat itu kau ganti rasa yang baru? Tega kau ciptakan janji palsu. Betapa mudahnya semua kau akhiri tanpa berpikir di secepat itu kau ganti rasa yang baru.